إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه فللت بالمضارع. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, ketika aku selesai menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan tandanya adalah adanya dua perkara, dalalatuhu 'alal amr 'ala talab, dan masuknya atau bisa masuknya ya'ul mukhatabah wa hukmihi, dan sudah sebutkan pula hukumnya, bahwa hukumnya dalam keadaan mabni, apakah mabni 'ala sukun atau mabni 'ala hadfi harfil 'illah atau mabni 'ala hafin nun. Wa bayan maqtulifa fi, dan sudah kami jelaskan pula apa yang diperselisihkan padanya, yaitu masalah ta'al dan had dan masalah halumma. Ta'al dan had yang rajih adalah fil amr. Dalam keadaan mabni 'ala had fi harfin 'illah. Sedangkan halumma tadi belum ditanyakan, tertinggal. Taib antum tujihun. Wa halumma man rajih fil amr au isim fi'il. Isim fi'il ala qawl wa fil amr ala qawl. Baik, idzan la naqul ayyuhuma asah, lakin naqul ala lughat bani Tamim kada wa ala lughat ahli al-Hijaz kada. Menurut dialek bani Tamim demikian, dan menurut dialek ahli al-Hijaz demikian. Baik, bagaimana menurut bani Tamim? Fi'il amr yujra bihi hukmu fi'il amr, dilangsungkan badannya seperti fi'il amr hukum-hukumnya. Adapun menurut ahli al-Hijaz, nah, isim fi'il, maka dia terus dalam keadaan halumma bagaimanapun keadaannya. Nah, baik, intahayna minha. Selesai kita dalam masalah itu. Kata Ibnu Hisham, falattu bil mudhari', maka aku jadikan yang ketiga fi'il mudhari'. Fa dzakartu anna 'alamatahu an yasluha dukhulu lam 'alayh. Maka aku jadikan sebagai tanda, alamat, ciri-ciri kalau itu adalah fi'il mudhari', adalah masuknya kalimat atau harf lam alaih. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat lam yalid menunjukkan kalau yalid adalah fi'il mudhari', karena dimasuki lam. Demikian pula walam yulad, yulad adalah fi'il mudhari', bidalil, dengan dalil dukul lam alaih. Walam yakun, yakun aydan fi'il mudhari', bidalil dukul lam alaih, masuknya lam alaih. Walam yakun lahu kufan ahad. Hakadha naqul, demikian mestinya kamu katakan kalau dalil adalah dukhulu lam alaih, itu dalilnya. Kalau ayat, hadis, syair, itu adalah syahid. Nah, dukhulu lam alaih syahid, qawluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan tercampur dengan fiqih dan lainnya. Dalil, ayat, hadis, kan. Amma dalil fil lughah naqul, au alamah naqul dukhulu lam alaih syahid, qawluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت. Dan aku sebutkan pula, kata Ibnu Hisham, bahwa diantaranya atau diantara fi'il mudhari' atau diantara hukum fi'il mudhari' adalah didahului awalnya dengan huruf-huruf atau salah satu dari huruf-huruf nahaitu, yakni huruf nun, alif, ya, dan ta. Kalimat nahaitu terdiri dari huruf nun, huruf alif, huruf ta, dan huruf ya. Maka fi'il mudhari' mesti diawali dengan empat perkara ini atau empat huruf ini, salah satu dari empat huruf. Nahu, contohnya naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu. Yang pertama naqum diawali dengan huruf nun. Yang kedua aqum diawali dengan huruf alif. Yang ketiga yaqum diawali dengan huruf ya, dan yang keempat taqumu diawali dengan huruf ta. Wa tusamma hadhihi al-arba' ahruful mudhara'ah, dan dinamakan empat huruf ini dengan huruf-huruf mudhara'ah. Ini huruf-huruf mudhara'ah. Karena huruf itu tidak masuk kecuali pada mudhara'ah. Dan tentunya yang namanya huruf mudhara'ah itu tentunya mazid, bukan huruf asli, bukan huruf-huruf asli kalimat tersebut, tetapi huruf tambahan yang disebut dengan zaidah. Maka kita harus memberikan satu qaid, satu keterangan tambahan, bahwa empat huruf ini harus zaidah dan harus menunjukkan sesuatu, menunjukkan sesuatu pelakunya. Kalau untuk seorang yang berbicara, aqumu dengan alif, berarti alif ini menunjukkan sesuatu. Menunjukkan apa? Yang berbicaranya mutakallim mufrad. Kalau naqumu dengan nun, maka nunnya menunjukkan kami, kami atau kita berdiri. Demikian pula kalau dikatakan yaqumu dan taqumu, apa yaqumu? Kalau pelakunya ghaib, laki-laki, ghaib mudzakkar, satu, dua, atau tiga, yaqumu, yaqumani, dan yaqumuna, semuanya diawali dengan huruf ya. Demikian pula ta, menunjukkan sesuatu. Menunjukkan apa? Pembicaranya adalah orang kedua, anta taqumu, atau anti taqumina, antum taqumuna, antuma taqumani, semuanya diawali dengan huruf ta. Demikian pula orang ketiga, orang yang gaib, orang ketiga, tetapi mu'annan, hiya taqumu. Nah, maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ketika dikatakan bahwa ciri-ciri atau tanda fi'il mudhari' adalah layak dimasuki lam, bisa dimasuki lam, maka itu fi'il mudhari'. Kalau bisa dimasuki lam, dia fi'il mudhari'. Atau dia diawali dengan alif atau nun, harus pakai atau, jangan dan. Sebab dia mungkin bareng-bareng, ya kan? Kalau tidak mungkin bareng-bareng, maka pakainya au. Alif, au nun, au ya, au ta. Harus diawali salah satu dari alif, nun, ya, atau ta. Tetapi empat huruf ini, huruf mudhara ini, harus memiliki dua ciri. Ciri pertama adalah dia zaidah. Kalau huruf asl, maka dia tidak disebut mudhari atau belum tentu mudhari. Adakah fi'il madhi yang diawali dengan alif? Ada. Akala, akan. Apakah kita katakan bahwa ini fi'il mudhari karena diawali dengan huruf alif? Tidak. Kenapa? Karena ini asl, aslul bina atau asal huruf. Enam. Ini adalah fa'ul kalimah. Ini ainul kalimah, ini lamul kalimah. Tetapi kalau sudah diberi tambahan di awalnya, ya kulu, baru kita katakan ini fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bisa dimasuki lam, lam ya kul, dan diawali dengan ya yang bukan aslul kalimah. Aslul kalimah itu fa'ul kalimah. Fa'ul khar. Iya, fa'ul kalimah, wa'ainul kalimah, walamul kalimah. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ini bukan, berarti ini zaidah, tambahan. Dan ciri kedua, menunjukkan makna tertentu. Kalau ya, berarti orang ketiga. Kalau tak, berarti orang kedua. Kalau a, berarti saya. Kalau nun, berarti kami. Nah, berarti harus dibedakan antara alif yang asl dengan alif yang zaidah wa yadullu ala syai', menunjukkan sesuatu. Demikian pula nun. Apakah ada fi'il madhi yang diawali dengan nun? Ada. Seperti na'aitu tadi. Hah? Nasar, nasara, yansuru. Nah, walaupun diawali dengan nun, ini bukan fi'il mudhari', karena nunnya huruf asli fi'il tersebut. Bukan zaidah, bukan tambahan. Berarti harus ada keterangan. Itu adalah zaidah wa yadullu ala شيء. شيء من ماذا؟ من الفاعل. Menunjukkan sesuatu dari fa'il, apakah dia itu waib atau dia hadir atau dia mu'annas. Baik, makanya Ibnu Hisham tidak menjadikan yang kedua ini sebagai tanda atau ciri fi'il mudhari', tidak. Tetapi ciri fi'il mudhari' hanya satu, yaitu lamnya saja. Qala, dia berkata, wa innama dzakartu hadhil ahruf, hanya saja aku sebutkan huruf-huruf yang empat ini, huruf mudhari', itu hanya bisatan wa tamhidan, itu hanya sebagai penjabaran dan sebagai tamhid, sebagai hamparan pijakan untuk hukum setelahnya. Ini untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan dia setelahnya nanti. La li'arifa bihal fi'l al-mudhari', bukan untuk mendefinisikan atau mengenali fi'il mudhari'. Bukan untuk mengenali fi'il mudhari', berarti bukan dijadikan sebagai ciri oleh beliau. Li'anna wajadnaha tadkhul fi awal al-fi'il madhi, karena kita lihat bahwasanya huruf-huruf tadi masuk pula ke dalam fi'il madhi, seperti akramtu zaidan. Akramtu, asal kalimatnya apa? Kaf, ra, dan mim, berarti alif. Zaidah oleh sebut Zaidah. Zaidah. Kok ada alif Zaidah tapi bukan fi'il mudhari'? Makanya kata Ibnu Hisham ini bukan ciri kalau itu fi'il mudhari'. Kecuali bagi mereka, bagi ahli nahwu yang menyatakan bahwa itu ciri, ada syarat kedua selain Zaidah. Apa itu? Ya dulu ala makna tadi, menunjukkan makna-makna tadi. Apakah alif menunjukkan saya di sini? Hah? Tidak. Taknya yang menunjukkan saya. Ya kan, bisa akromna, kan begitu. Bisa akrom, akromu. Berarti a di sini tidak menunjukkan mutakallim mufrad. Tidak seperti akulu, adhabu. A nya di situ menunjukkan pelakunya yang berbicara mutakallim mufrad, mudzakkar. Atau mudzakkar wa muannas. Nah, demikian pula ta yang mazid bisa masuk ke dalam fi'il madhi seperti ta'allamtu. Kalau kita bicara tentang asal katanya, asal katanya apa? Alama au alima, ain, lam, dan mim. Sahih? Berarti ta'nya Zaidah oleh sebut Zaidah. Zaidah ini namanya tsulatsi mazid. Tsulatsi mazid, tadinya tiga huruf tapi ditambah menjadi rubai. Ta'allamtu, berarti dia Zaidah, tapi bukan fi'il mudhari', fi'il madhi. Karena taknya tidak menunjukkan anta atau antuma. Nah, tetapi justru yang menunjukkan adalah akhirnya, tu berarti saya. Nah, wa narjastu dawa, atau aku katakan narjastu dawa misalnya, kalau diawali dengan nun. Dan di sini narjas, narjas itu artinya aku menambahkan padanya narjis. Wa yarna'tu syaib, juga diawali dengan ya, tapi itu fi'il madhi. Berarti ada yang diawali alif, ada yang diawali ta, ada yang diawali nun, dan ada pula yang diawali ya, yang semuanya zaidah, tetapi ternyata itu fi'il madhi. Maka kata Ibnu Hisham rahimahullah bahwasanya ini bukan ciri fi'il mudhari'. Aku sebutkan hanya sekedar bisatan wa tamhida, hanya sekedar penjabaran sebagai dasar pemahaman kita ketika kita akan membahas mudhari' nanti, bahwa mudhari' itu diawali dengan huruf-huruf tadi. Kalimat yarna itu maknanya adalah khadabtu al-bil yuranna. Yuranna itu henna, pacar. Ini aku mewarnai rambut putihku dengan pacar, dengan henna. Baik, maka kata Ibnu Hisham selanjutnya, wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari' dukhulul lam 'alaih. Hanya saja yang menjadi umdah, yang menjadi dasar untuk mengenali fi'il mudhari', hanya masuknya huruf lam saja. Berarti gampang. Mudah toh menghafalkannya cuma satu. Apa cirinya fi'il mudhari'? Dukhulul lam 'alaih. Dah, selesai. Nah, bagaimana dengan yang empat tadi? itu tidak dikatakan sebagai ciri fi'il mudhari karena bisa masuk pula ke fi'il madhi. Walaupun zaidah, ada pula fi'il madhi yang mazid, yang memiliki zaidah tambahan huruf-huruf tersebut. Baik, walamma faridtu min dzikri alamatil mudhari. Ketika aku selesai menerangkan ciri-ciri fi'il mudhari, syara'tu fi dzikri hukmihi. Maka aku masuk kepada hukumnya fi'il mudhari. Bagaimana hukumnya fi'il mudhari? Fadzakartu anna lahu hukmain. Maka aku sebutkan hukum fi'il mudhari itu dibagi dua, ada hukum awalnya dan ada hukum akhirnya. Hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirihi. Ada hukum yang berkaitan dengan awal mudhari dan ada hukum yang berkaitan dengan akhir mudhari. Wa amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun hukum tentang awal fi'il mudhari, fa innahu yudammu taratan wa yuftah ukhra. Maka hukumnya dia kadang dhammah kadang fathah. Ada dua kemungkinan saja, fathah atau dhammah, enggak mungkin yang lain. Hanya dua keadaan, yuftah atau yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Kapan didhammahkan? Fayudhammu in kana al-madhi arba'atu ahruf. Didhammahkan kalau fi'il madhinya empat huruf. Maka ketika jadi mudhari', huruf awalnya didhammahkan. Sawa'un kanat kulluha usulan. Sama saja apakah huruf pertama atau huruf empat itu, empat-empatnya adalah usul atau ada mazidnya. Usul seperti contohnya dahroja yudahriju. Ini terdiri dari empat huruf ketika maudinya. Dahroja, huruf dal, ha, ro, dan jim. Dan keempat-empatnya usul. Enggak ada yang zaidah. Semuanya usul. Enggak ada yang merupakan tambahan. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidah. Ataupun empat huruf yang ketiganya atau sebagiannya adalah usul, huruf-huruf asli, dan yang sebagiannya tambahan seperti akroma. Akroma ini asal katanya dari karuma. Karuma tiga huruf, kaf, ra, dan mim. Kemudian mazid ditambah dengan huruf pertama yaitu huruf a menjadi akroma. Walaupun yang alifnya ini mazid, tetap hukumnya sama seperti tadi, didhammahkan. Akroma menjadi yukrimu. Fainal hamzah fihi zaidah. Hamzah di situ zaidah lianna aslahu karuma, karena asalnya dari karuma. Wa yuftah in kana al-madhi aqal min al-arba'ah, dan difathahkan kalau fi'il madhinya kurang dari empat atau lebih dari empat. Jadi beliau rahimahullah, supaya mudah dihafal oleh kalian, supaya mudah diingat, disebut dulu yang satu, kemudian yang lain tinggal dikatakan sisanya begini. Maka lebih mudah dihafal. Bahwa awal fi'il mudhari' yang keempat tadi, apakah alif atau ya atau ta atau nun atau nun, dalam keadaan didhammahkan kalau fi'ilnya, fi'il madhinya dalam keadaan empat huruf. Sama saja empat huruf itu usul semua, huruf asli semua, atau ada mazidnya, sama. Pokoknya kalau empat fi'il madhinya, maka fi'il mudhari'nya menjadi didhammahkan asal atau awalnya. Contoh dahraja menjadi udahriju, yudahriju, tudahriju, dan nudahriju. Atau mazid asalnya karuma, tetapi tambah huruf alif yang biasanya tadinya lazim jadi muta'addi, seperti kharaja menjadi akhraja. Apa artinya kharaja? Kharaja keluar. Kharaja keluar. Tapi kalau sudah akhraja menjadi mengeluarkan. Akhraja. yang ini thulatsi, yang ini sudah mazid, mazid bil alif, akhraja. Bisa juga ditambah lagi istakhraja, berupaya untuk mengeluarkan. Istakhraj, astakhraj, orang yang berupaya untuk mencari semua jalan-jalan hadis, memeriksanya dari semua kitab, dari semua manuskrip-manuskrip, disebut dengan kalimat istikhraj. Kenapa? Apa lagi? Hah? Bisa tambah juga in fa'ala, kalau tidak sengaja kejadiannya. Misalnya kalimat kasara, pecah. Kalau kasara, sengaja memecahkan. Tapi kalau in kasara, dia pecah sendiri. Gelas in kasara atau in kasaraku, dikatakan gelas itu pecah. Ini pecah dengan sendirinya. Khamilina azakumullah. Yang dikebut in atau ista atau alif, ini semua mazid atau zaidah, yang merubah makna tadi dari lazim kepada mutaaddi atau kepada makna-makna lain, tetapi dia tetap fi'il madhi. Maka kapan mudhari'nya didhammahkan awalnya? Hanya kalau empat saja, menjadi ukhriju, yukhriju, tukhriju, dan nukhriju. Kalau kurang, berarti tiga, difathahkan. Akhruju, yakhruju, takhruju, dan nakhruju. Kalau istakhraja, berarti lebih dari empat, sama dengan fathah. Istakhraja, yastakhriju. Kita baca sekarang yang bapak. Akhraja, doma, kamu baca iqra'u al-mudhari'. Akhraja, akhraja, akhraja, akhraja, akhraja. Sekarang yang sulati, kharaja, kharaja, yakhruju, kharaja bil alif, kharaja, kharaja, kharaja, kharaja, wahakadha. Demikian pula istakhraja, karena dia lebih dari empat, maka kembali ke fathah. Berarti yang dhammah hanya kalau empat. Dan perhatikan, yang musyaddad itu pun termasuk dihitung empat. Seperti kharraja. Baik, kharraja. Bagaimana mudhari'nya? Diawali dengan dhammah atau fathah? Hah? Dhammah. Kenapa? Karena dia empat huruf, kha, kemudian ra, kemudian ra lagi, baru kemudian jim. Maka dia dihukumi sama dengan empat dan diawali dengan dhammah, kharraja, yukharriju. Jayid? Nah. Kembali kepada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau menyebutkan yang empat huruf dulu, bahwasannya dikatakan in kana madhihi arba' ahruf sawa'an kanat kulluha usulan aw bihi zaidah. Dia katakan dalam keadaan diawali dengan dhammah fayudhammu wa yaftahu, dan difathahkan awalnya, in kana al-madhi aqal min arba', kalau madhinya kurang dari empat, berarti tiga, atau akthar minha, atau lebih dari empat. Lebih dari empat, lima huruf atau enam huruf. Contohnya, fal awal yang kurang dari empat, doroba, menjadi yadribu dengan fathah, yadribu. Sama juga dengan huruf-huruf lain, adribu, nadribu, tadribu, semua dengan fathah. Wadahaba yadhabu, dahaba adhabu, dahaba nadhabu, dahaba. Nah, tadhab. Wadakhala yadkhulu juga sama. Wadhani, sedangkan yang lebih dari empat, contohnya intalaqa. Berapa huruf itu? Intalaqa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kan? Karena lebih dari empat, maka bagaimana mudhari'nya? Intalaqa yantaliqu. Diawali dengan fathah. Intalaqa yantaliqu. Intalaqa antaliqu. Intalaqa nantaliqu. Binun. Kalau bita dengan ta juga sama. Intalaqa tantaliqu. Baik. Sekarang yang istakhraja berapa huruf itu? Hah? Alif, sin, ta, kha, ra dan jim. 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Lebih dari 4 juga kan? Karena lebih dari 4 maka juga huruf-huruf mudhara'ahnya difathahkan. Yastakhriju. Sama juga kalau dengan alif astakhriju. Sama juga kalau dengan nun nastakhriju, difathahkan juga. Sama juga dengan ta tastakhriju dengan fathah. Jadi ngapalkannya gampang. Kapan didhamahkan? Kalau fi'il madinya 4 huruf. Tidak peduli apakah usul semua atau ada mazidnya. Tidak peduli apakah itu dalam keadaan berbentuk 4 huruf ataupun karena ditasdifkan jadi 2. Ini kan artinya di kuadrat. Khoroja. Ronya seakan-akan 2. Yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua fathah. Pertama sukun, kedua fathah. Khor, kemudian roja. Jadi khor, roja. Sehingga hukumnya 2. Baik. Selainnya kurang dari 4 dan lebih dari 4 kembali ke fathah atau difathahkan awalnya. Baik, ini hukum bi'tibar awalihi. Adapun hukum bi'tibari akhirihi berarti membicarakan mabni atau mu'rab. Amma hukmuhu bi'tibari akhirihi. Adapun hukumnya tentang akhir dari fi'il mudhari', fa innahu taratan yubna 'ala sukun. Maka kadang-kadang dia mabni 'ala sukun wa taratan yubna 'ala al-fathhi. Kadang-kadang dia mabni dengan fathah. Wataratan yu'rab dan kadang-kadang yu'rab. Baik, hukum asalnya mu'rab atau mabni? Hukum asalnya mu'rab. Fi'il mudhari'. Hukum asalnya mu'rab. Berarti yang kekecualian yang mabni tadi. Biasanya ahli nahwu ulama mengawali dengan yang asal dulu baru kemudian yang kekecualian. Iya kan? Tapi beliau mengawali dengan yang kekecualian dulu. Mabni ala sukun dan kadang-kadang mabni ala fath dan kadang-kadang mu'rab. Karena memang fi'il-fi'il seluruhnya hukum asalnya adalah mabni. Hukum asalnya mabni. Kapan dia mu'rab? Dia mu'rab kalau ada kemiripan dengan isim, maka dia mu'rab. Ketika kembali jauh lagi dari isim dan kembali mirip dengan fi'il, maka mabni kembali. Jadi hukum asalnya fi'il, bukan hukum asalnya fi'il mudhari'. Hukum asalnya fi'il seluruhnya adalah mabni. Dan fi'il mudhari' mu'rab karena apa? Karena sudah mulai menjauh, karena mirip dengan isim. Ayo. Kapan dia kembali mabni lagi? Kalau sudah menjauh dari kemiripannya terhadap isim. Baik, nanti kita akan singgung lagi. Tapi di sini kata Syekh, kata muallif rahimahullah, fa hadhihi thalathu halatin li akhirih. Berarti akhir mudhari' ada 3 keadaan. Apa saja 3 keadaan? Mabni 'ala sukun, mabni 'ala al-fath, dan mu'rab. Mana yang terbanyak? Mu'rab. Kama anna al-akhir madhi thalath halat, sebagaimana akhir fi'il madhi juga 3 keadaan. Apa saja 3? Fi'il madhi mabni 'ala al-fath, mabni 'ala al-dhamm, dan mabni 'ala al-sukun. Jadi wal akhir wa li akhir al-amr thalath halat. Sama fi'il amr pun akhir dari fi'il amr juga 3 keadaan. Apa saja? Mabni 'ala al-sukun, mabni 'ala al-fath, Allah yahdik, mabni 'ala hazfi harf al-'illah, dan mabni 'ala al-nun. Jadi, idan hatwa ta'al mabni ala mada? Al-fath wa al-kasra? La, ala hatfi harbil illa. Karena cuma 3. Kalau kamu mengatakan ta'ala mabni ala al-fathi dan kemudian hati mabni ala al-kasr, akhirnya bukan 3 keadaan. Berapa keadaan? 5 keadaan. Dan itu keliru. Sedangkan Syekh menyatakan wali akhiril amr thalatha halatin. Fil amr pun di akhirnya 3 keadaan. Berarti sama semuanya. Fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il madhi. semuanya memiliki tiga keadaan di akhirnya. Sedangkan fil mudhari', apa tiga keadaannya? Pertama, bina'uhu 'ala sukun. Kapan mabni 'ala sukun? Qala syekh, fa amma bina'uhu 'ala sukun fa mashrutun bi an yattasil bihi nunul inan. Adapun fil mudhari', mabni dengan sukun kalau dia bergandengan dengan nunul inan atau nun niswah, seperti kalimat an niswatu yaqumna, wanita-wanita itu berdiri. Yaqumna ini fi'il mudhari', tapi karena ada nun, nun niswah, maka yaqum dengan sukun, dan itu dalam keadaan mabni 'ala sukun. Yaqumna tidak dalam keadaan mu'rab, tapi dia dalam keadaan mabni. Syahid yang lain dalam Quran, wal walidatu yurdi'na, wal walidatu yurdi'na, para ibu-ibu tentunya wanita, yurdi'na mereka menyusuinya, yurdi'na dengan sukunul ain, dengan disukunkan ainnya, wal mutallaqatu yatarabbasna dengan disukunkan sadnya, mabniun ala sukun, dia fil mudhari', dimulai dengan ya, ya tarabbasna, tapi dia mabniun ala sukun liittishalihi nunun niswah. Ya tarabbasna menunggu, wal mutallaqat orang-orang yang diceraikan itu menunggu, yakni menunggu masa iddah 14 atau 3 quru. Illa an ya'funa, demikian pula ayat yang menyatakan illa an ya'funa, ini nunnya nunun niswah. Apa buktinya kalau itu nunun niswah? Buktinya ada an enggak hilang. Kalau nunnya nun dari amsilatul khamsah seperti ar-rijalu ya'funa, para laki-laki itu memaafkan. Ya'funa sama kan tulisannya begini. Kalau dikasih an menjadi an ar-rijalu an ya'fu, uridu minhum an ya'fu. Nunnya hilang. Sahih, tapi di sini walaupun ada an, nunnya tidak hilang. An ya'funa berarti yang dimaksud bukan hum tapi hunna. An ya'funa, nunnya nunun niswah. Karena nunnya nunun niswah, maka waw di sini dalam keadaan mabniun ala sukun, dan berarti waw di sini wawul jamaah, bukan bukan wawul jamaah, tetapi wawul asal atau wawul kalimah. Waw dari kalimatnya, dari kalimat afa ya'fu. Adapun kalau untuk rijal ya'funa, itu wawnya wawul jamaah dan akan hilang nunnya dengan an, an ya'fu, dan diirabkan wawnya wawul jamaah fi mahalli raf'in fa'il, kan begitu. Tetapi di sini bukan. Baik. Berarti kapan fi'il mudhari' mabni 'ala sukun? Idza tasala bihi nunun niswah. Baik. Keterangan tadi disebutkan oleh syekh di sini, li'anna al-waw asliyah. Bukan waw jamaah tapi waw asliyah. Wa hiya waw 'afa ya'fu. Waw dari 'afa ya'fu. Wal fi'lu mabniun 'ala sukun, dan fi'il tersebut mabni 'ala sukun liittishalihi bin nun. Wa nun fa'il mudhaf. A'idun 'ala al-mutallaqat, kembalinya kepada al-mutallaqat. Berarti hunna perempuan. Wa waznuhu, berarti wazannya adalah yaf'ulna. Wa laysa hadha ka ya'funa fi qawlika ar-rijalu ya'fun. Dan ini tidak sama dengan ucapanmu laki-laki itu, laki-laki yang banyak itu ya'funa. Tidak sama, karena di situ wawnya adalah wawul jama'ah, domin, domirun li jama'atil mudzakkirin. Wawnya adalah ja'u domir jamak mudzakkar. Seperti waw dalam ucapanmu yaqumuna, wawnya wawul jama'ah. Wawul fi'l hudifat, wawul fi'ilnya hilang, terhapus karena adanya wawul jama'ah. Wa nun alamatur rafa', sedangkan nun adalah tanda rafa'nya. Wa waznuhu, berarti wazannya adalah yaf'aluna, bisa dalamnya yaf'aluna billah. yaf'aluna wazannya. Wa hadha yuqalu bi, dan sini dikatakan illa an ya'fu, berarti kalau ada an tanda rafa'nya hilang karena dia mansub. Illa an ya'fu kalau rijal. Bisa bedakan antara ya'fun untuk niswa dengan ya'fun untuk rijal? Baik. Perbedaannya pertama, nunnya pada ya'fun linnisa adalah nun niswa, sedangkan nun pada ya'funa untuk laki-laki alamat rafa. Wawnya sekarang pada yang wanita, wawnya adalah waw asliyah, wawul fi'l. Sedangkan pada ya'fun untuk rijal, domir jamak mudakkari. Ini perhatikan perbedaannya, karena dalam tulisan tidak berbeda, persis sama. Perhatikan dalam tulisan, hunna ya'funa wahum ya'funa juga. Sahih? Hunna ya'funa, hum ya'funa. Tetapi pada yang pertama, hunna ya'funa, nunnya nunun niswa, wawnya wawul fi'il, wawul asl atau aslul kalimahnya. Sedangkan pada yang kedua, pada hum ya'funa, nunnya nun rafa, sedangkan wawnya wawul jama' yang menunjukkan fa'ilnya jama' mudzakkar. Jadi buktinya kalau dikasih an pada kedua-duanya, yang ini tetap mabni ya'funa walaupun ada an, sedangkan pada yang kedua hum ya'funa kalau diberi an ya'fu, alamat rafa'nya hilang dan adanya wawu jama'ah dengan alif. Alif sebagai tanda kalau wawu jama'ah. Perbedaan antara waw asr dengan wawul jama'ah, kalau tidak ada nun di akhirnya, perbedaannya adalah alif kecil. Kalau kita katakan an yadru, dalam tulisan maksud saya, kalau dalam bacaan jelas berbeda. An yad'uwa, an yad'u, pada alif. Ini hum, ini huwa. Jadi ini mufrad, ini jamak. Sama tulisannya persis. Kalau tanpa harakat, kita tidak bisa membedakan apakah ini untuk jamak atau untuk mufrad. Kecuali alif ini. Maka alif ini walaupun kelihatannya ringan, sepertinya tidak ada kepentingannya, ternyata sangat penting. Dalam tulisan kita akan tahu bahwa ini kamu baca an yad'u, di sini kamu baca an yad'uwa. Orang-orang yang belum belajar akan tanya pada kamu, tahunya kalau ini yad'uwa, kalau ini yad'u. Mereka malah berpikir terbalik, ada alif berarti yad'uwa, kalau enggak ada alif berarti yad'u, kan begitu. Tidak begitu. Justru kalau enggak ada alif berarti dia akan mu'rab atau dia akan mansub dengan an yad'uwa. Kalau tidak ada, jika ada alif berarti dia adalah wawul jama'ah. Kalau wawul jama'ah berarti asalnya ada nun tapi hilang karena an. Jadi kita bisa membedakan dalam tulisan, walaupun kundul Arabnya. Nah, tulisan Arabnya kalau tidak pakai harokat, kamu bisa membacanya. Baik. Wa amma bina'uhu 'ala al-fath. Kalau begitu, kapan mabni 'ala al-fath? Wa amma bina'uhu 'ala al-fath fa mashrutun bi an tubashirahu nun at-tawkid lafdan wa taqdiran. Adapun dia mabni dengan fathah, kalau dia diikuti langsung, ini penting, kalimat langsung, tubashirahu itu langsung mubasyarah dengan nun taukid, langsung diiringi nun taukid tanpa terpisah dengan apapun. Fi'il dengan nun taukid langsung berhubungan, lafdan wa taqdiran, secara lafaz dan secara takdir. Seperti kalla la yumbadanna fil khutbah, kalla la yunbadanna, yunbad ini fi'il mudhari, tapi dia mabni alal fathi. Kenapa mabni alal fathi? Karena bergandengan dengan nun tauki mubashirah, harus dikasih keterangan mubashirah. Kata muallif, wahtaraztu